بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-44 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, babu qawli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab larangan akan perkataan ma syaa Allah wa syi'ta. Hal ini karena kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau menjelaskan judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qawli ma syaa Allah wa syi'ta, yakni ma warada fi dhalika minan nahyi. Apa-apa yang telah datang penjelasannya dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan larangan mengucapkan masya Allah wa syi'ta dan juga yang semisalnya. Wa annahu syirkun wa tandidun. Karena di dalam ucapan tersebut, di dalamnya ada unsur kesyirikan dan tandid, penyekutuan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaka idha kulta dhalika, dikarenakan jika engkau mengatakan yang demikian itu, syarakta bainal khaliq wal makhluk fil masyi'ah, berarti anda telah menyekutukan antara al khaliq sang pencipta dengan makhluk di dalam al masyi'ah, di dalam kehendak. Itu tatkala ya, kita mengatopkan perkataan tersebut dengan huruf al wawu yang menunjukkan makna at-tasyrik, penyamaan, pensejajaran. Fahada syirkun fi rububiyyah. Dan yang seperti ini termasuk syirik di dalam rububiyyah. Wa huwa la yajuz. Dan perkataan yang seperti ini atau yang semisalnya tidaklah boleh. Walaupun sang pengucapnya la ya'taqidu hadza fi qalbihi, tidak meyakini hal tersebut di dalam hatinya. Jadi seseorang tatkala mengatakan masya Allah wa syi'ta, dia tidak meyakini, dia tidak menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Dalam hatinya tatkala dia mengucapkan seperti ini, ya, tidak ada keyakinan seperti itu. Walaupun demikian, walaupun sang pengucapnya tidak memiliki keyakinan tatkala mengucapkan ucapan seperti itu ataupun yang semisalnya, fahuwa syirkun fil lafzi manhiyun anhu, maka ini termasuk dari kesyirikan di dalam ucapan dan hal itu dilarang. Lalu bagaimana jika sang pengucapnya dia memiliki keyakinan yang demikian itu? Dalam artian memang dia menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Fal amru ashaddu, maka tentunya perkaranya lebih parah lagi. Adapun hukum perkataan ini dan semisalnya, seperti seseorang mengatakan arjullaha wa arjuka, saya berharap kepada Allah dan juga berharap kepada kamu. Atau perkataan ista'antu billahi wa bika, saya meminta tolong kepadamu dan juga kamu. atau perkataan mali ilallah wa anta, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Ya, tidak ada dalam kehidupanku ini, di dalam aku menggantungkan diriku kecuali Allah dan juga engkau misalnya. Diatapkan dengan huruf wawu. Laulallahu wa fulan lahalaktu. Seandainya tidak ada Allah dan fulan, tentu aku akan binasa. Wa ma asbaha dzalika. Dan perkataan-perkataan yang semisalnya, yang di dalamnya ada unsur menggandengkan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk yang diatapkan dengan huruf atop al-wawu, maka hukumnya ala kismaini, hukumnya ada dua. Yang pertama, in kana ya'taqidu at-taswiyah, jika memang sang pengucapnya meyakini bahwa selain Allah dengan Allah yang diatapkan dengan huruf wawu ini memang sama di dalam memberikan kehendak, fahada syirkun akbar, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Jadi kalau hatinya memang meyakini konsekuensi dari ucapan dia yang dia atapkan dengan huruf atap wawu yang menunjukkan at-taswiyah atau tasyrik, dia meyakini seperti itu, maka hukumnya syirkun akbar. Hatta law ja'a bi thumma, walaupun dia atapkan dengan huruf thumma, secara perkataan masya Allah thumma syi'ta, secara lafad ini tidak termasuk dari kesyirikan, karena dengan thumma yang menunjukkan litartib, urutan. Tapi kalau sang pengucapnya memiliki keyakinan, ya, keyakinan bahwasanya kehendak Allah dengan kehendak makhluk ini sama, walaupun dia datangkan dengan kalimat thumma, maka hukumnya tetap syirkun akbar. Ya, kemudian yang kedua, in kana la ya'taqidu taswiyah wa ya'taqidu anna Allah fawqa kulli syai'in fa hadha syirkun asghar. Jika sang pengucapnya tidak meyakini adanya penyamaan di dalamnya dan dia meyakini bahwasanya Allah fawqa kulli syai'in, berada di atas segala sesuatunya, kehendak Allah di atas kehendak makhluk, pertolongan Allah di atas pertolongan makhluk, dan yang semisalnya, fahadha syirkun asgar, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asgar. Yaitu syirkun fil lafzi, syirik di dalam ucapan, yang memang pengucapnya tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya, maka ini hukumnya adalah syirik asgar. Tapi kalau hatinya meyakini kandungan dari ucapan, konsekuensi dari kandungan ucapan yang dia ucapkan tersebut, maka hukumnya adalah syirkun akbar, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kalimat yang benar, lafadz yang benar terkait dengan penyebutan di atas, dijelaskan di sini, as-sawabu fi hadzal alfat ala marataini. Dan yang benar terkait dengan lafad-lafad yang seperti ini ada dua tingkatan. Yang pertama, ayya'tiya bithumma duna i'tiqadit taswiyah. Itu kita mengatofkannya dengan huruf atop thumma, kemudian, yang menunjukkan litartib. Ya. Tanpa diiringi dengan keyakinan adanya penyamaan. Kita mengatakan masya Allah thumma syi'ta, arjullaha thumma arjuka, ista'antu billahi thumma bika, mali ilallah thumma anta, laulallahu thumma fulan. Ya, kita atapkan dengan huruf thumma. Ini yang pertama yang dibolehkan. Tingkatan yang pertama. Jadi ada dua tingkatan. Yang pertama kita datangkan dengan huruf thumma. Li'anna thumma litartib. Karena thumma ini menunjukkan apa? Urutan. Kita menjadikan kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Kita menjadikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di atas kehendak makhluk. Li'annal makhluk, dikarenakan yang namanya makhluk, tidaklah dia berkehendak kecuali ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak makhluk tidaklah berdiri sendiri. Tatkala makhluk ini memiliki kehendak, ini di atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, yang membolehkan kita mengatopkan kalimat-kalimat tersebut dengan huruf thumma, dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Qutaila anna Yahudiyan, bahwasanya ada orang Yahudi ata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Yahudi ini berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tusrikuna, sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan. Ini kata orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takuluna, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan hal ini adalah merupakan kehendak dari Allah dan juga kehendakmu. Wa takuluna, dan juga kalian mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, di antaranya mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dan mengucapkan wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka kaum muslimin, idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah, jika mereka hendak bersumpah, maka hendaklah mereka mengucapkan dan demi Rabbnya Al-Ka'bah, sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayakulu, dan mengatakan masya Allah thumma syi'ta, hal ini merupakan kehendak Allah, kemudian baru kehendakmu. Ada suatu faedah yang diberikan oleh Syaikh Al-Fauzan. Orang Yahudi ini ternyata dia mengetahui bahwa perkataan-perkataan tersebut termasuk dari kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut dan tidak mengingkarinya. Bahkan beliau memerintahkan umatnya untuk mengganti lafaz-lafaz tersebut dengan lafaz yang sahih. Memerintahkan para sahabat, memerintahkan kaum muslimin untuk mengucapkan masya Allah thumma syi'ta, dan mengucapkan wa rabbil Ka'bah. Ya, ternyata orang Yahudi, walaupun mereka adalah orang-orang yang sesat, ya ternyata mereka pun memahami sebagian dari bentuk-bentuk kesyirikan ya terkait dengan ucapan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menyandarkan semua perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang lebih afdal daripada yang pertama. Mengatakan masya Allah thumma syi'ta hukumnya boleh. Tapi yang lebih utama, yang lebih bagus adalah kita menyandarkan semua perkara hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengatakan masya Allah wahda, hal ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Ista'antu billahi wahda, saya meminta tolong kepada Allah semata. Dan perkataan yang semisalnya, wa hadza huwal afdal wa ahsan, dan ini perkataan yang seperti ini, yang dia menyerahkan semua perkara hanya kepada Allah, ini lebih utama dan lebih bagus. Lebih utama dan lebih bagus kita mengatakan masya Allah wahda. Walaupun tatkala kita mengatakan masya Allah thumma syi'ta pun ini boleh, tidak dilarang, dengan catatan tidak diiringi dengan keyakinan adanya taswiyah, penyamaan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Namun yang lebih utama, kita menyerahkan semua perkara hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala linabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, hal ini merupakan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Faqala, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seseorang berkata kepada dirinya dengan perkataan yang seperti itu, masya Allah wa syi'ta, orang ini mengatakan masya Allah wa syi'ta, menyamakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, aja'altani lillahi niddan bal masya Allah wahda. Aja'altani lillahi niddan ya bal masya Allah wahda. Apakah engkau ingin menjadikan diriku sebagai tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi ucapkanlah masya Allah wahda. Hanya hal ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalal Fauzan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang berkata kepadanya masya Allah wa syi'ta, kemudian beliau mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan diriku ya niddan ay syabihan lillah wa mathilan lillah wa syarikan lahu fil masyiati, apakah engkau ingin menjadikan diriku serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sekutu bersama Allah di dalam masyiah, di dalam kehendak. Ya, kemudian beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengganti lafaz yang dia ucapkan dengan lafaz tauhid dengan mengatakan masya Allah wahda. Hal ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada orang ini lafaz yang lebih sempurna dengan mengatakan masya Allah wahda. Walaupun seandainya dia mengatakan masya Allah thumma syi'ta, ya ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya boleh. Tapi yang lebih utama dengan mengatakan masya Allah wahda. Faedah hadis yang dapat kita ambil, dua faedah hadis yang dapat kita ambil di sini, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qawlul Mufid dan juga I'anatul Mustafid. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Walaupun secara zahirnya tujuan orang Yahudi ini mengatakan seperti itu di dalam langka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Akan tetapi dikarenakan apa yang dia katakan itu adalah benar, ya, maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak menyalahkan orang Yahudi ini. Kenapa? Karena memang apa yang dia katakan adalah benar. Kemudian yang kedua, qubulul haqqi miman ja'a bihi walau kana aduan. Kita wajibnya menerima suatu kebenaran walaupun kebenaran tersebut datang dari seorang musuh. Ini wajibnya bagi kita menerima kebenaran ya, walaupun dia datang dari orang yang memang dia membenci Islam. Kalau itu benar, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya orang Yahudi yang mereka berada di atas kesesatan, yafhamuna asyirka, ternyata mereka memahami kesyirikan. Ya, orang-orang Yahudi yang mereka berada di dalam kesesatan, ternyata mereka memahami kesyirikan. Akan tetapi sayangnya, wa ba'du ulama hadhil umma, sebagian ulama dari umat ini la yafhamuna asyirka. Ya, sebagian dari mereka tidak mengetahui hakikat dari kesyirikan. Sehingga di antara mereka ada yang membolehkan ya beribadah kepada kuburan dan mereka tidak mengingkarinya. Bahkan mereka menganggap hal tersebut adalah salah satu bentuk tawassul dengan orang-orang saleh dan tidak termasuk dari kesyirikan. Sebagian dari para ulama dari umat ini ternyata mereka tidak mengetahui kesyirikan. Di antara bentuk ya ketidaktahuan mereka terhadap kesyirikan adalah mereka membolehkan bertawassul menjadikan perantara orang-orang saleh yang sudah mati. Baik bil jah, baik menjadikan perantara terkait masalah kedudukan orang saleh, yang ini hukumnya adalah tidak termasuk dari kesyirikan yang akbar. Ya, para ulama menjelaskan kalau seseorang bertawassul dengan kedudukan orang saleh, seperti dia mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kedudukan nabimu kabulkanlah doa saya, tawassul yang seperti ini hukumnya adalah bid'ah dan wasilah menuju kesyirikan yang akbar. Ibaratnya masuk ke dalam kesyirikan yang asgar. segala perbuatan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan yang akbar, maka dia termasuk dari kesyirikan yang asgar. Tapi jika dia berwasilah menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai wasilah perantara di dalam dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya orang soleh yang sudah mati ini dapat menyampaikan hajatnya kepada Allah, maka ini hukumnya syirkun akbar. Jadi tatkala misalnya seorang berdoa di kuburan, yang A berdoa dengan jahnya orang soleh, dengan mengatakan, ya Allah, dengan kedudukan orang soleh ini, kabulkanlah doa saya. Maka ini enggak sampai syirik akbar. Hanya sebatas syirik asgar. Tapi jika dia meyakini orang soleh yang sudah mati ini memiliki suatu aktivitas, dapat mendengar doa orang yang berdoa kepadanya, dia meyakini orang soleh ini mendengar dan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Ini terkait masalah tawassul dengan orang-orang soleh. Ya. Kemudian yang keempat, larangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Ini faedah yang keempat jelas. Dan mengucapkan wal ka'bah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu terkait dengan hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang faedah yang kelima, hendaknya seorang alim atau siapapun dia, jika dia melarang akan sesuatu, hendaklah dia memberikan petunjuk akan ganti yang salih yang benar jika memang ada. Tatkala kita melarang sesuatu yang haram, kalau memang ada gantinya yang dibenarkan oleh syariat, hendaknya dia pun memberitahu, menunjukinya. Seperti di sini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada datang seorang Yahudi dan mengatakan bahwasanya kalian melakukan kesyirikan, salah satunya dengan mengucapkan wal ka'bah, maka Rasulullah menggantinya dengan sesuatu yang memang dibolehkan oleh syariat, diganti dengan warabbil ka'bah. Perkataan Masya Allah wa syi'ta diganti dengan Masya Allah thumma syi'ta. Jadi hendaklah tatkala kita melarang sesuatu kepada siapapun, kemudian memang ada gantinya yang dibenarkan oleh syariat, maka hendaklah kita pun menjelaskan akan gantinya. Kalau memang ada. Kalau memang ada. Kalau tidak, ya enggak usah dipaksakan. Misalnya, akan haramnya musik. Ya, maka tidak bisa kita mengatakan, nih kalau musik yang islami seperti ini, maka enggak apa-apa misalnya diganti. Padahal sama-sama haramnya. Enggak ada istilah musik islami. Pacaran enggak boleh, tapi kalau pacaran islami enggak masalah. Misalnya. Ya pacaran islami ya ada, tapi sesudah menikah. Kalau belum menikah enggak ada istilah pacaran islami. Kemudian faedah yang selanjutnya. Di dalam hadis Ibnu Abbas, yang mana ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Di dalam hadis tersebut adanya kewajiban bagi kita untuk ingkarul mungkar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Lebih-lebih lagi jika kemungkaran tersebut adalah kesyirikan yang dapat merusak akidah seseorang. Tidak boleh bagi kita untuk diam terhadap kemungkaran secara umum, lebih-lebih lagi kemungkaran tersebut terkait dengan kesyirikan. Wajib bagi kita untuk menjelaskannya dan memberikan peringatan. Wa hadza syahidun lima qalahu Ibnu Abbas fi tafsiril ayah. Dan hadis Rasulullah ini pun merupakan syahid dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tatkala beliau mentafsirkan ayat فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu. Qala Ibnu Abbas, di antara tafsiran Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, laulallah wa fulan masya Allah wa syi'ta. Jadi perkataan Ibnu Abbas ini tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini berdasarkan hadis Rasulullah, Tatkala ada orang yang mengatakan Masya Allah wasi'ta, Rasul mengatakan aja'altani lillahi niddan. Berarti ucapan Masya Allah wasi'ta ini, ya, berarti telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membenarkan atau syahid dari perkataan Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah fala taj'alul lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kemudian faedah yang terakhir di dalam hadis tersebut adanya penetapan akan masyiah bagi makhluk. Jadi makhluk itu memiliki masyiah, memiliki kehendak. Ini bantahan bagi orang-orang Jabariyah. Yang orang-orang Jabariyah ini orang-orang yang gulu di dalam menetapkan takdir, sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kudrah, tidak memiliki masyiah. Apa yang dilakukan oleh makhluk ini murni akan masyiah Allah, tanpa ada campur tangan makhluk tersebut. Ini diantara firqah yang sesat terkait dengan masalah takdir. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan terkait masalah takdir kalau waktu mencukupi. Kita masuk langsung bab yang ke-45. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Babu man sabbad dahra faqad adallaha. Bab barang siapa yang mencela ad-dahra, maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini ada 3 poin. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua, penjelasan judul bab. Kemudian yang ketiga, hukum mencela masa, zaman ataupun waktu. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas, syarah kitab tauhid. Beliau mengatakan anna sabbad dahri yatadammanu asyirka. Jadi mencela masa ini di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Li'anna sabbad dahra idza taqada annahu fa'ilun ma Allah fa huwa musyrikun. Karena orang yang mencela masa, mencela waktu, ya, jika dia meyakini bahwasanya masa itulah, waktu itulah sebagai pelaku bersama Allah yang menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu, fa huwa musyrikun, maka dia adalah orang yang melakukan kesyirikan, yaitu syirik di dalam rububiyah. Adapun poin yang kedua, penjelasan judul bab ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Ya, perkataan muallif babu man sabad dahra faqad adallah, as-sabbu ma'nahu ma'naha adzamu wa tanakkus, mencela dan merendahkan. Adapun wad-dahru al-muradu bihi, adapun yang dimaksud dengan ad-dahru, yang dimaksud di sini adalah az-zamanu wal waqtu. Zaman, ya, atau waktu tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Zaman dan waktu itu adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Adapun makna adallah, barang siapa yang mencela masa, waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala marah akan hal tersebut, benci dengan hal tersebut. Dan kalau ada orang yang mencela masa, maka Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan perbuatan mereka. Allah marah dan Allah benci dengan perbuatan tersebut. Ya, karena di dalamnya mengandung unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yata'adza bi ba'di af'alihi ibadihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merasa terganggu akan sebagian perbuatan-perbuatan hambanya dan perkataan-perkataan hambanya yang di dalamnya ada unsur kejahatan, kejelekan, fi haqqihi, di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana di sini jelas oleh Syaikhul Utsaimin, ya, walakinnahu, akan tetapi hal tersebut tidaklah memberikan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya al-adhiyah, gangguan itu tidaklah melazimkan memberikan suatu mudarat. Ya. Gangguan tidak melazimkan adanya mudarat. Dicontohkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, terkadang manusia dia terganggu dengan suara-suara yang jelek. Dia terganggu dengan pemandangan-pemandangan yang tidak enak dilihat. Dia terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Akan tetapi apakah hal tersebut memudaratkan dia? Tatkala kita terganggu dengan suara-suara yang bising, kita terganggu dengan bau yang tidak sedap, pemandangan yang kurang enak dilihat, apakah hal tersebut memberikan mudarat bagi kita? Tentunya tidak. Tapi hal tersebut mengganggu kita, tapi tidak membahayakan diri kita. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-adhiyah, menetapkan bentuk gangguan di dalam Al-Qur'an. Gangguan telah tetap. Ya, Allah terganggu dengan sebagian perbuatan atau sebagian perkataan-perkataan yang diucapkan atau dilakukan oleh seorang hamba. Dan gangguan ini, gangguan bagi Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 57. Allah taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu." Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti, mengganggu Allah dan Rasul-Nya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah melaknat mereka baik di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah siapkan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Dalam sebuah hadis qudsi yang insyaallah nanti kita akan jelaskan hadis yang mulia ini, Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti diriku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bentuk-bentuk gangguan dari perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi Allah pun menafikan pada dirinya kemudaratan, tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi Allah menetapkan adanya gangguan, namun dalam satu sisi Allah menafikan kemudaratan. Hal ini menunjukkan gangguan itu tidaklah melazimkan adanya kemudaratan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innal ladzina astarul kufra bil iman la yadurullaha syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah membeli kekufuran dengan keimanan, maka hal tersebut, apa yang mereka lakukan, tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Tapi dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan, ya, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, bahwasanya orang-orang yang mereka telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat Al-Ahzab ayat 57, Allah menetapkan akan adanya gangguan. Tapi dalam ayatnya yang lain, Allah menafikan pada dirinya kemudaratan, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini menunjukkan bahwasannya gangguan yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan atau perkataan-perkataan yang dia ucapkan tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah merasa terganggu dengan perbuatan mereka, dalam artian Allah membenci apa yang mereka lakukan dan Allah marah kepada mereka. Dan sisi wa wajhu kaunihi yata'adza bisabid dahri, dan sisi Allah terganggu dengan orang yang mencela masa, dijelaskan di sini kenapa ada orang mencela masa kok Allah merasa terganggu. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, li anna sabad dahra yakunu mutawajjihan ila Allah, karena orang yang mencela masa, mencela waktu, hakikatnya celaan ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela masa, mencela waktu, mencela angin ataupun mencela makhluk-makhluk yang lainnya yang memang murni makhluk tersebut yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang mencela makhluk-makhluk yang seperti ini, masa, waktu, angin dan yang semisalnya, yang memang makhluk ini murni yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk ini sama sekali tidak memiliki campur tangan, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kudrah, dan tidak memiliki masyiah. Murni Allah yang menghendakinya. Maka hakikatnya, kalau ada orang mencela masa, mencela waktu, mencela angin, atau makhluk-makhluknya yang lainnya seperti ini, hakikatnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah huwal mutasarrifu alladhi yajri fi qadrihi wa qada'ihi al-khair wa syarr wal makruh wal mahbub. Karena dialah Allah yang mengatur, yang mengatur masa, mengatur waktu, yang mengatur angin, yang mengalir, ya, yang terjadi suatu kejadian pada waktu tersebut berdasarkan akan takdir dan ketetapan Allah. Baik kejadian tersebut adalah kejadian yang baik maupun yang buruk, baik dibenci maupun disukai. Maka hakikatnya, ya, orang yang mencela yang semua ini hakikatnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah murni yang mengaturnya. Adapun dahru masa, ya, fa inna ma huwa zaman wa waqtun lil hawadith, dia hanya sekedar zaman waktu terjadinya suatu kejadian-kejadian. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang murni mengatur dan mentakdirkan kejadian-kejadian tersebut pada waktu tertentu. Maka tatkala seseorang itu mencela waktu atau suatu kejadian-kejadian tertentu, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau seandainya misalnya kita tatkala jalan tiba-tiba ada angin, kemudian ada pot di atas atap misalnya jatuh mengenai kita. Dasar kurang ajar angin misalnya. Maka hakikatnya kita mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena murni memang angin adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, yang meniupkan angin tersebut sehingga jatuh pot mengenai kepala kita sudah takdir Allah yang menetapkan. Angin enggak punya campur tangan. Ya, enggak berhak kita marah kepada angin. Beda jika ada orang yang iseng, antum di ini, dilemparin pot misalnya, antum marah. Boleh, kenapa? Karena manusia Allah ciptakan memiliki ikhtiar, memiliki kudrah, memiliki masyiah. Sehingga mereka berhak disalahkan tatkala mereka apa menyakiti seseorang. Beda dengan waktu, beda dengan angin, ataupun makhluk-makhluk yang lainnya yang memang tatkala Allah ciptakan, murni makhluk tersebut sama sekali tidak memiliki ikhtiar, iradah, masyiah, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, hukum mencela masa, zaman, dan waktu. Di sini ada tiga sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid. Wasabud dahri yanqasimu ila thalathati aqsam. Mencela masa, waktu, atau zaman ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ini hakikatnya tidak mencela, ya. Yang pertama ini hakikatnya sebenarnya tidak mencela. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, yaitu jika sang pengucapnya hanya memaksudkan sebagai khobar semata, dunal laumi, tanpa ada unsur celaan di dalamnya. Hanya sebagai dia mengabarkan semata, mengabarkan keadaan waktu tersebut, tanpa ada unsur celaan di dalamnya. Fahada jaizun. Maka ini hukumnya adalah boleh. Seperti kita mengatakan, ta'ibna min syiddati harri hadzal yaum, harrin hadzal yaum, kami sangat capek dengan sebab sangat panasnya hari ini. Hari ini panas sekali, ya, kok rasanya capek sekali. Ya, makanya seperti ini tidak masalah. Atau seperti perkataan Nabi Lut alaihi salam yang Allah abadikan dalam surah Hud ayat 77, beliau mengatakan hadza yaumun asibun, ini adalah hari yang sangat sulit. Ini dalam rangka hanya pengkhabaran saja, maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua adalah mencela masa dengan keyakinan annahu huwal fa'il, bahwasanya masa tersebut adalah fa'il, pelaku yang menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. Jika dia mencela masa dengan keyakinan yang seperti itu, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Berarti dia meyakini bersama Allah ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang ateis, atau orang-orang Dahriyin. Ya, kalau orang-orang Dahriyin, jadi orang-orang Arab, orang-orang Arab yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mereka memiliki keyakinan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah kelompok Dahriyin, yaitu Dahriyin orang yang menyandarkan segala sesuatunya kepada masa atau waktu. Ya, kalau zaman sekarang mungkin seperti orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Kemudian yang ketiga, jika seorang mencela masa dan dia tidak memiliki keyakinan bahwasanya masa itulah sebagai pelaku pencipta yang menciptakan kejadian tersebut, ya dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang melakukan, mentakdirkan kejadian-kejadian tersebut, akan tetapi dia mencela masa, mencela waktu, memang bertepatan pada waktu tersebut terjadi sesuatu yang dia benci. Ya, akhirnya dia mencela masa, maka yang seperti ini hukumnya adalah haram, wala yasilu ila darajati syirki, dan tidak sampai kepada derajat kesyirikan yang akbar. Ya, dia fahada muharramun, hukumnya haram. Ya, seperti di sini di antara contoh yang dicontohkan oleh para ulama seperti perkataan la barakallahu fi dzalikal yaum alladhi waqa fihi dzalikal hadits. Ya, semoga Allah tidak memberikan barokah pada hari ini yang telah terjadi kejadian ini. Atau seseorang mengatakan qatalallahu sa'ata allati ra'aituka fiha, semoga Allah memerangi waktu yang aku melihat dirimu pada waktu tersebut. Atau perkataan la'anallahu al-ama alladhi mata fihi fulan, semoga Allah melaknat tahun yang pada tahun itu si fulan telah mati. Atau mengatakan az-zamanu gaddarun, ini zaman adalah zaman pengkhianat. Atau perkataan hadhihi sanatun khabithatun, ini adalah tahun yang sangat khabithah, yang jelek, ataupun yang semisalnya. Dari perkataan-perkataan yang seperti ini di dalamnya ada unsur mencela masa, mencela waktu yang hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya yang pertama adalah surat Al-Jathiyah ayat 24. Ini terkait dengan orang-orang kufar Dahriyin, yang mana mereka mengatakan waqalu, dan mereka berkata, itu orang-orang kufar Dahriyin mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, dan tidaklah ini kecuali kehidupan kami di dunia, dan tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna ila dahru, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kufar Dahriyin minal Arabi, dari orang-orang Arab, dan selain dari mereka, bahwasanya mereka tidak mengimani akan kehidupan selain dari kehidupan dunia. Mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan setelah dunia, dari kehidupan akhirat. Mereka mengatakan mahiyah, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kami di dunia. Kehidupan itu cuma ada satu, yaitu kehidupan di dunia. Kami mati, kami hidup, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, zaman. Silih bergantinya zaman, waktu, ada orang mati, kemudian hidup, ada yang hidup lagi, dan seterusnya. Semua ini hanya ya sekedar masa atau waktu yang membinasakan kami. Tidak ada kehidupan sesudah kematian, tidak ada. Ini persis sekali seperti keyakinan orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Jadi dalam ayat yang mulia ini dijelaskan di sini oleh Syaikhul Fauzan dalam kitabnya Kitab Mulakhas Munasabatul Ayat di Tauhid, hubungan bab ini dengan tauhid, tatkala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan kejadian-kejadian kepada masa. Karena hakikatnya berarti dia telah menjadikan masa ini syarikan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat yang mulia ini, yang pertama, nisbatul khair wa syarri ila dahri min sifatil mulhidin. Jadi menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada masa, ini termasuk dari sifat-sifat mulhidin, orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, isbatu hayati ukhra lil insani ba'dal maut. Menetapkan kehidupan yang lain bagi manusia sesudah kematian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang dahriyin yang menganggap kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Ini celaan bagi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka yakini. Menunjukkan berarti di sana ada kehidupan yang lain bagi manusia sesudah kematian. Kemudian yang kedua, yang ketiga, an-nadhra laisa min asma'illah. Berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ad-dahru bukanlah nama Allah. Karena sebagian dari ulama, terutama ulama zahiriyah, menganggap bahwasanya ad-dahru itu adalah nama Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan jelaskan, ya Rasulullah bersabda, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Janganlah kalian mencela dahr. Fa innallaha huwa ad-dahru. Karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masa adalah nama Allah, karena Allah mengatakan, Rasulullah bersabda fa innallaha huwa ad-dahru, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru. Berarti ad-dahru adalah nama Allah menurut sebagian ulama dari ulama zahiriyah. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya ad-dahru itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya ini surat Al-Jathiyah. Dari sisi mana yang menunjukkan bahwasanya ad-dahru ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang mulia ini adalah merupakan perkataan orang-orang kufar dahriyin yang Allah jelaskan dalam ayat ini, ya, dengan bentuk celaan bagi mereka yang menyandarkan segala sesuatu kepada masa. Kalau seandainya ad-dahru ini adalah merupakan nama Allah, kan nama Allah, setiap nama Allah kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz. Ini hakikatnya kan satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ad-dahru ini merupakan nama Allah, tentunya tidaklah salah dong keyakinan orang-orang kufar dahriyin tatkala mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahru. Kalau ad-dahru ini maksudnya adalah nama Allah, hakikatnya apa? Ilallah. Berarti enggak salah dong mereka kalau ad-dahru ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal ini jelaslah menunjukkan bahwasanya ad-dahru ini bukanlah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah belajar qaidul musla, ya, ini sangat jelas, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ad-dahru ini adalah dia isim jamid. Ya, adapun isim jamid ini isim yang tidak mengandung sifat. Sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini diambil dari isim apa? Mustaq. Ya, diambil dari isim mustaq. Siyagul mubalagh, isim fa'il, kemudian apa? Siyagul mubalagh, fa'ilun, alimun, ya, dan yang semisalnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun, tawwabun. Ini adalah mengikuti wazan siyagul mubalagha yang di dalamnya mengandung sifat. Karena setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Sementara ad-dahru ini adalah merupakan isim jamid. Jadi di dalamnya tidak mengandung sifat. Kemudian dalil yang kedua yang dijadikan dalil oleh mu'alib di sini, wa fi sahihi, di dalam kitab as-sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak manusia telah menyakitiku, ya subu dahra, yang mana dia telah mencela ad-dahra. Wa ana ad-dahru, sementara aku adalah ad-dahru. Wa ana ad-dahru ini, sementara aku adalah ad-dahru, dijelaskan oleh Allah selanjutnya, maksud dari kalimat wa ana ad-dahru, maksudnya adalah uqallibul layla wan nahara. Maksudnya wa ana ad-dahru, maksudnya adalah akulah yang telah membolak-balikan malam dan siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tasubud dahra, janganlah kalian mencela dahra, fa innallaha huwa dahru, sesungguhnya Allah adalah ad-dahru. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis dari hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Para ulama di sana ada perbedaan tentang definisi dari hadis qudsi. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu lafaznya maknanya berasal dari Allah, adapun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua perbedaan dari para ulama tentang pengertian hadis qudsi. Tapi dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin yang lebih selamat bagi kita, ya, tatkala kita memberikan definisi hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita meriwayatkan langsung an rabbihi, dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan hadis qudsi di sini, Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Ini Allah Subhanahu wa taala tersakiti, terganggu dengan sebagian perbuatan hamba-hamba dan perkataannya, akan tetapi tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan perlu kita ketahui bahwasanya gangguan yang menimpa Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan atau ucapan hamba, laisat ka'adiyatil makhluk, tidak seperti tatkala makhluk terganggu. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kita terganggu dengan sesuatu dan Allah pun terganggu dengan sesuatu. Tapi ingat, ya, tatkala kita terganggu dengan Allah terganggu dengan suatu sebab, beda. Ya, hakikatnya beda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitsli syai'un. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah sendiri di sini menjelaskan ya kenapa Allah terganggu, tersakiti, yang mana di antara sebab terganggunya Allah Subhanahu wa taala yaitu yasubud dahra. Ya, dengan sebab karena mereka itu anak manusia telah mencela masa. Yang mana hakikatnya sebagaimana sudah kita jelaskan, yang namanya masa ini laisa mahalan lisabbi, bukan tempat celaan. Sehingga hakikatnya tatkala seseorang itu mencela masa, hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala, karena masa termasuk dari makhluk Allah yang murni merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila pada suatu hari, pada suatu zaman waktu tertimpa kejadian yang menimpa diri kita, sesuatu yang kita benci, maka wajib bagi kita untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ketetapan dan qada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, ini tidak sia-sia. Ya, hal ini tatkala kita tertimpa suatu musibah ataupun yang semisalnya dari suatu zaman atau waktu tertentu, yakinilah bahwasanya hal tersebut dengan sebab dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat tatkala Allah mengatakan wa ana dahru, dan aku adalah ad-dahru, maksudnya uqallibul laila wan nahar, akulah yang telah membolak-balikan masa tersebut. Faedah hadis yang dapat kita ambil di sini, yang pertama adalah haramnya mencela masa atau waktu atau zaman, dan hukumnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bisa kufur akbar, bisa hukumnya haram. Kufur akbar atau syirik akbar jika pengucapnya meyakini bahwasanya dahru itulah sebagai pelaku, fa'il yang telah menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. Adapun yang hukumnya haram jika dia tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan sebagian perbuatan ataupun perkataan hamba-hambanya yang buruk, akan tetapi perlu kita ingat hal tersebut tidaklah memberikan mudarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di faedah yang selanjutnya, bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan makna dari annallahu wadahru, bahwasanya Allah adalah dahru, maksudnya Allah lah yang telah menciptakan dan mengatur masa tersebut, dan dahru ini adalah bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab yang ke-58, yaitu bab tentang larangan mencela angin. Larangan mencela angin ini penjelasannya sama dengan larangan mencela masa. Ya, larangan mencela angin ini penjelasannya sama dengan larangan mencela masa, yang hukumnya ada dua. Ya, apabila dia mencela angin dengan keyakinan angin tersebutlah yang memang berhembus dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirkun akbar. Tapi jika dia mencela angin ya dengan keyakinan Allah lah yang mengatur angin tersebut, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya haram, sehingga nanti mungkin bab yang ke-58 ini kita lewatkan ya, karena pembahasannya sama dengan bab yang kita bahas, yaitu babu man sabad dahra faqad adallaha. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari syaitan dan dari diri Anda pribadi, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.